Tinggi Syiah Indonesia yang sudah masuk ke dalam Sunni, dia menceritakan pengalamannya dan bagaimana sudah ditetapkan 100 nama ulama di Indonesia yang akan dibunuh terlebih dahulu sebelum revolusi dimulai, termasuk beliau salah seorangnya. Seandainya terjadi hal yang sama-sama kita tidak sukai, yaitu pemberontakan Syiah di Indonesia ini menggulingkan pemerintahan seperti di Suriah, seperti di India, seperti di Iran, seperti di Yaman, seperti yang terjadi di Indonesia, bapak-bapak adalah target mereka, Pak. Kita adalah target mereka. Seperti kata mereka, Pak, ada pemuda Syiah di Makassar. Ini yang cerita kepada saya ketika Tabligh Akbar di Surabaya, Pak. Di Makassar. Seorang pemuda diancam oleh kelompok Syiah. Waktu kami di Indonesia ini sudah tidak lama lagi. Sekarang waktunya kamu bergabung dengan kami. Jika tidak, orang-orang berjenggot-jenggot macam kamu yang paling dulu kami habisi. Begitu bahasanya, Pak. Waktu kami untuk merevolusi Indonesia ini sudah tidak lama lagi. Kalau kamu bergabung, cepat sekarang. Jika tidak, orang-orang yang berjenggot-jenggot macam kalian ini yang paling dulu kami kejar. Jadi, Pak, tentu saja kita tidak mau jadi pecundang mereka. Hah? Jadi bahan sembelihan mereka segala macamnya. Oleh karena itu, dari sekarang, Pak, pasang doa yang benar kepada Allah. Saya akan menjadi salah satu di antara pejuang Islam di Indonesia ini. Semoga saat itu terjadi, saya tidak lari dari medan tempur. Keluarga segala macamnya, dari sekarang konsolidasi, Pak. Lakukan, rapatkan barisan, lakukan konsolidasi dengan kelompok-kelompok yang masih ahlu sunnah wal jamaah. Maaf, Pak, ya, bukan saatnya lagi masalah kunut enggak kunut, masalah maulid enggak maulid. Bukan saatnya lagi kita harus bertengkar di situ. Masalah Isra Mi'raj enggak Isra Mi'raj, masalah apa tuh baca bismillah sir jahar, bukan saatnya lagi. Tapi saatnya kita merapikan dan merapatkan saf antar satu dengan yang lain. Musuh bersama sudah di ambang pintu. Indonesia mendekati revolusi. Kemarin saya baru bicara dengan orang terdekat, dengan orang-orang BIN, Pak. BIN sendiri meyakini Indonesia tidak lama lagi akan seperti Suriah. Masya Allah. Jadi kaum muslimin, rapatkan barisan kita dengan yang lain-lain. Saya mulai mengumpulkan bahan ini ketika terjadi dialog. Saya sedang duduk, tiba-tiba datang mahasiswa bertanya ke kawan saya di sebelah. Kata mahasiswa ini, Pak, apa pendapat Bapak tentang Syiah? Kata dosen itu, perbedaan kita dengan Syiah bukanlah perbedaan yang mendasar, hanya pada masalah furu' saja. Sama kita beda dengan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Syiah. Jadi tak ada beda kita, sama saja, beda-beda tipis saja. Jadi setelah mahasiswa itu keluar, saya katakan beda kita tak tipis. Kata dia tetap tipis. Tipis tak tipis itu yang akan kita lihat malam. Kalau tipis setipis apa, kalau tebal setebal apa. Saya tak ingin mengajak orang untuk mengklaim. Klaim tak boleh. Tapi saya tunjukkan data, nanti pikirkan sendiri, simpulkan sendiri. Sebelum masuk, perlu dibahas tentang ikhtilaf. Ikhtilaf itu terbagi dua. Ada ikhtilaf usul, ada ikhtilaf furu'. Ikhtilaf usul batang, ikhtilaf furu' cabang. Contoh ikhtilaf pada furu', sama-sama sholat, yang satu bismillahnya sir, satu jahar, yang satu baca iftitahnya Allahumma ba'id, yang satu lagi Allahu Akbar kabira, yang satu lagi ini pada pakai usolli, yang satu lagi tidak dilafazkan niat. Nah, ini pada furu' cabang. Tapi berbeda pada usul. Memang yang satu mengatakan sholat itu wajib, yang satu mengatakan tak perlu sholat, eling saja cukup. Nah, ini tak bisa kita katakan marilah kita berlapang dada menerima perbedaan, perbedaan itu adalah sunnah. Oh, tak bisa. Ada perbedaan itu yang bisa diterima ketika berbeda pada cabang. Tapi kalau sudah batangnya bercabang, nah, itu tak bisa. Nah, ini satu kelompok kita ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang kanan ini sampai tak ada cabang sama sekali, harus satu dari awal sampai ujung. Sementara yang ini boleh bercabang, batangnya pun boleh bercabang. Sampai beda agama pun tak masalah sama dia. Natal dia ikut, cap gome dia ikut, gongsi pacai dia ikut. Kenapa kamu ikut makan itu? Kamu makan babi dia di situ tadi. Tak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja. Tak ada perbedaan sama dia. Nah, Islam itu ada batasan-batasan. kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tak boleh berbeda. Masalah usul, masalah Rabb, masalah Allah, jangan sampai ada dibandingkan dengan Allah, sama kuasanya dengan Allah. Asal berbeda dalam masalah Allah ni, apa boleh buat? Hadza firaqu baini wa bainik, sampai di sinilah persahabatan kita kawan. Beda. Masalah Rasul, Nabi itu maksum, jangan sampai dikotori, Nabi maksum. Al-Quran terpelihara dari perubahan. Kalau ada kelompok mengatakan Quran itu berganti, berubah, bertukar makna, ah ini dah kena dia pada usul. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an, diridai Allah. Tahu-tahu dia katakan sahabat itu begitu, begini. Ah ini, ini akan kita kaji insyaallah. Dikutip dari kitab namanya, tak ada alat tunjuk-tunjuk. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Maaf Pak, saya tunjuk kiri karena kalau ke kanan payah. Al-Anwar An-Nu'maniyah, pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, halaman 278. Apa kata dia? Bla bla bla bla bla bla bla, kesimpulan. Wa hasiluhu, kesimpulannya, innana lam najtami' ma'ahum, kita tak bisa bersatu dengan mereka. Kita maksudnya Syiah. Kita tak bisa bersatu dengan Ahlu Sunnah. Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu, dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu, dan tak bisa bersatu pada Imam yang satu. Kenapa? Karena mereka mengatakan inna rabbahum, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus Nabinya bernama Muhammad, kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar. Sedangkan kita, maksudnya Syiah, sedangkan kita mengatakan kami tidak beriman, tidak mengatakan, tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang mengatakan Nabinya Muhammad, lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Maka Nabinya Muhammad, penggantinya Abu Bakar, laisa Rabbana, bukan Tuhan kami. Ini bukan dibuat-buat. Kalau dia dalam bentuk word, kalau sebut, saya sebutkan dalam kitab Anu, halaman Anu, mana dia Pak Ustaz ni? Bukan Tuhan kami, dan Nabi itu bukan Nabi kami. Kalau sudah berbeda Tuhan, beda Nabi, apa masih bisa kita berjalan bersama? Berjalan bersama untuk tanggal 9 April, bisa. Pemilu kada, pemilu caleg, pileg. Tapi kalau untuk berjalan bersama, sama-sama Islam, lain Tuhannya, lain Nabinya. Kitabnya berkata, bukan kata Ustaz Abdul Somad, kitab dia sendiri mengatakan begitu. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Kafi, Furu' Al-Kafi. Apa kata dalam Imam Al-Kafi, Imam Al-Kulaini dalam Al-Kafi? Nih. Nama kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini dibagi tiga. Satu Usul Kafi, satu Furu' Kafi, satu namanya Raudhah Al-Kafi. Ini dalam Furu' Al-Kafi. Karya Imam Al-Kulaini Ar-Razi. Apa kata dia? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi Muhammad keluar pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Bagaimana Nabi Muhammad keluar? Ila zahril Madinah, ke pusat kota. Ala jamalin, dia naik kuda, dia naik unta, jamal. Kalau ada yang namanya jamal, mohon maaf. Yang jamal bagus itu pakai alif, jamal, itu artinya bagus. Tapi kalau tak pakai alif, jamal, artinya unta. Nabi Muhammad naik unta. Aril jisim, tengok yang berbaris bawah. Nabi Muhammad naik unta, tidak pakai baju, tak pakai baju. Famarra bin nisa, dan berjalan di depan para perempuan. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Sedang saya aja malu tak pakai baju. Bukan karena saya kurus, enggak. Tak sopan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan Nabi Muhammad aril jisim, famarra bin nisa, lalu dia berjalan di depan perempuan, fawaqafa alaihinna, dan berhenti di depan mereka. Ini dalam kitab dia, bukan dalam kitab Ahlu Sunnah. Tak bisa dibela sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Keyakinan terhadap Al-Quran. Ini keyakinan terhadap Al-Quran. Apa kata dia? Bisa lihat dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar, karangan Sayyid Abdullah Shibr. Apa kata dia? Al-Quran, Al-Quran allazi unzila ala nabi, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, aksar mima fi aidina, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita sekarang. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada apa yang ada sekarang. Kalau begitu, Quran ini tak sempurna. Wa qad asqata usqita minhu syai'un, banyak yang sudah dibuang dari Quran itu. Kasirun, banyak. Kama dallat alaihil akhbar, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang saling menguatkan. Hadis menurut dia, maksud dia. Allati kadat an takuna mutawatirah, hampir sampai pada batas mutawatir. Wa qad awdahna dzalik fi kitabina, kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami, judulnya Munyatul Muhassilin fi haqqiyati tariqatil mujtahidin. Tuhannya beda, nabinya dihina, Qur'annya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak. Bergandeng tangan ke pasar bisa, tapi kalau sama-sama mengaku umat Muhammad tak bisa, karena kita berbeda bukan pada furu', pada usul. Nih kitab dia, karya Imam Al-Majlisi, judulnya Mir'atul Uqul, isinya hampir sama. Apa kata dia? Annal akhbar fi hadzal bab mutawatir. Mutawatir, mutawatir artinya diriwayatkan bukan oleh 1, 2, 3 orang, diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran bahwa Quran yang ada di tangan orang Sunni itu bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul, ini salah umat nih. Karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan ummatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Ini maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'uzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah hilang di antara keduanya lebih. Jadi kata dia, fa inda dzalika ibnul ma'ana wa qad tahrifil ayat al-hakim bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bi haitsu la yas'una inkaruhu, tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Qur'an. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga kitabnya sama, Masyarid Ash-Shumus Ad-Durriyah Fi Ahqiyati Mazhabil Akhbariyah. Saya tak bacakan karena isinya sama, sementara waktu kita singkat. Tafsir Al-Quran karya Al-Kasani, juga isinya sama. Apa kata dia? Al-Quran yang diturunkan itu tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak yang ada sekarang ini. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Al-usul minal kafi. Apa kata dia? Indana la mushaf. Itu yang bergaris bawah. Indana la mushaf. Kami punya mushaf. Indana la mushaf. Kami punya mushaf. Maksudnya mushaf ini mushaf. Namanya mushaf Fatimah. Ma yudrihim wa mushaf Fatimah, tahukah kamu apa itu mushaf Fatimah? Qultu wa ma mushaf Fatimah? Apakah mushaf Fatimah itu? Mushaf fihi mislu Qur'anikum hadza. Mushaf bentuknya sama macam Quran kamu ini, salah sama rad, tapi 3 kali lipat. Kalau begitu ada 2/3 yang hilang, yang ada di tangan kita 1/3. Kedustaan apa lagi yang lebih parah daripada ini? 2/3 Quran kalian itu hilang. Wallahi demi Allah, ma fihi min Qur'anikum harfun wahid. Tak ada dalam Quran kalian itu satu huruf pun tak ada. Yang dalam 2/3 yang hilang itu tak ada sehuruf pun di sini. Bukan kata kita, kitab yang cakap begitu. Ayat kita selalu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kata dia tak begitu bunyi ayat kursi. Tengok. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara alimul ghaibi wasyahadatir rahmanur rahim. sampai ayat kursi pun mau dia preteli juga. La haula wala quwata illa billah. Apa nama kitabnya ini? Mafatih al-Jinan. Bapak ibu yang tak paham, orang kita ini selalu terpukau melihat casing. Asal menengok pakai jubah jenggot panjang. Cium. Andai datang dia kemari, yakin saya mencium tangan semua. Makanya jemaah haji kita sampai di King Abdul Aziz Airport, apa kata tukang pikul bahan, tukang pikul koper tuh, anak kuli, jangan cium-cium tangan saya ini tukang angkat koper. Saking banyaknya orang mencium tangan. Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata dia? Ini ulama kontemporer dia, namanya Abdul Qasim Al-Lukhu'i. Nama tafsirnya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Kasratar riwayat, banyak riwayat menyebutkan. Ustaz Maghfirah pergi bukan karena beliau tersinggung si Anda. Beliau ada yang lagi. Tidak, kita mesti dijelaskan ke jamaah nanti. Bahwa banyak riwayat turisul qat'i, tak dapat dibantah lagi. Apa kata dia? Ba'duha anil ma'sumin, bahkan riwayat itu dari imam-imam yang ma'sum. Bagaimana kata dia? La hajata bina ila takallum fi sanad, tidak perlu dikaji sanadnya. Dia pun ikut juga mengakui. Jadi ada orang zaman sekarang ini kata dia, tak usah kaji, itu kan kitab-kitab ulama zaman dulu. Zaman sekarang mereka sudah tobat. Yang sekarang pun tetap juga Al-Khu'i mengatakan tak perlu dikaji tentang sanad yang mengatakan Quran itu sudah dipalsukan. Apa beda? Apa intinya? Tak beda antara Syiah dulu dengan sekarang. Adik beradik, hua-hua, dia-dia juga. Mir'atul Uqul, isinya sama juga. Ini alasan. Kalau memang Quran yang ada sekarang ini dirobah, diganti, diotak-atik, kenapa mereka tetap juga pakai Quran ini? Nah, nanti ada orang nanya, Pak Ustaz katakan mereka nyebut Quran ini tak sempurna, kenapa mereka tetap pakai Quran ini? Ini jawabannya. Apa kata mereka? Menurut adat kebiasaan, tak mungkin pengumpulan sempurna sesuai dengan sebenarnya. Akan tetapi tak diragukan bahwa manusia itu dibebani agar mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan membacanya hingga Al-Qa'im muncul. Sampai imam dia datang. Ini diketahui secara mutawatir dari jalur Ahlul Bait dan kebanyakan riwayat, dan bab ini menunjukkan adanya kekurangan dan perubahan. Maknanya, pakai sajalah Quran yang tak sempurna ini sementara Al-Qa'im datang. Mereka ada semua jawabnya. Kalau memang kalian katakan Quran itu tak sempurna, kenapa kalian masih tetap pakai Quran ini? Apa jawabnya? Kami tak pakai Quran itu karena sementara Al-Qa'im datang. Nanti kalau sudah Al-Qa'im datang, kami baru pakai Quran yang sempurna itu. Untuk sementara kita pakailah yang tak sempurna ini. Sama macam, kenapa kalian tetap juga sholat di Masjid Raudhatul Shalihin yang tak sempurna itu sementara masjid baru berdiri? Nanti kalau sudah bebas pembebasan tanah, masjidnya baru kita robohkan masjid yang lama. Nah, itulah seolah-olah dia mengatakan. Kitab Al-Kafi, Usul Kafi. Apa kata dia? Sesungguhnya penduduk Makkah kafir secara nyata, dan penduduk Madinah lebih kotor daripada penduduk Makkah 70 kali lipat. Penduduk Makkah kafir, penduduk Madinah kafir, tapi orang Madinah lebih kafir 70 kali lipat. Kalau penduduk Pekanbaru, maka mereka ringan saja menghabisi nyawa orang Islam. Karena kafir, murtad, apa bedanya? Nih, apa kata dia? Ada tiga orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Ada tiga orang nanti di akhirat tak diajak bicara oleh Allah, tidak akan diampuni dan mendapatkan azab yang sangat menyakitkan. Pertama, siapa yang menyatakan imam padahal dia tak layak jadi imam. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. Dua, siapa yang mengecam imam dari Allah. Ini menyindir Abu Bakar dan Umar. Tiga, siapa yang mengatakan bahwa mereka berdua itu Islam, maka dia masuk ke dalam. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam, maka dia masuk dalam orang yang tak diajak bicara, tak akan disucikan dan akan diazab. Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an. Kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Jangan pula dipotong videonya nanti. Kafir. Tengok tulisannya. Ain Mim Ra, Umar, Abu Bakar, Aisyah, Umar. Saking kentak bisanya dia membunuh Umar, dibuatnya tapak kaki, dibuatnya gambar panah. Tengok. Nah, Umar ditusuk pakai panah. Ini kubur orang yang membunuh Umar, namanya